Marilah kita bersolawat bersama dengan mahabbaten, karena cinta dengan Rasulullah adalah hukumnya wajib. Kalau kita sudah mempunyai rasa cinta, berarti kita sudah mempunyai tiket untuk masuk surga. Untuk itu marilah kita simak bersama sebuah lagu Hubbun Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه tepuk tangan yang mana buat mahabbaten. Terima kasih cap dua jempol. Terimalah dari kami sebuah lagu Isfa' Lana Mahabbaten. Allahumma salli ala Muhammad. Masih bersama Mahabatin Salatan untuk anda sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Tepuk tangan ibu tiba. Tepuk tangan. Allah menjaga kita. Oh, له dari kami mahabbatain. Salatu wa dini. Allahumma salli ala Muhammad. الأمم ودي لي سلام matur suwun. Selanjutnya selawat assalamu ala nabi untuk anda sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo, mari bersama-sama zibaan dengan mahabbatan. Ya Rabbi Sani, Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaih. Ale wa

masih bersama Mahabbatain. بلا سعد علينا والهنا من كل جانب أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب ولنا بشرى بسامي جاءنا من خير واهي ولنا بشرى بسامي جاءنا من خير واهي صلوات الله تعشى أشرف يا رب أن تدخلنا ربي الجنة. Selanjutnya ibadallah. Tangannya boleh sambil di atas. Kita kutip yang terakhir. Tangan di atas, kaki di bawah. Sudah sampai keliru loh ya. Ayo Terima kasih.